Mitra bisnis pada saat di Bappenas, Kwikian Gi telah memikirkan konsep pembangunan ekonomi dengan membentuk klaster-klaster pengembangan ekonomi yang tidak didasari oleh kesatuan politik seperti yang ada saat ini. Menurut Kwikian Gi, jika batasan politik seperti kesatuan wilayah provinsi tidak dihitung, maka pemerintah punya peluang untuk membentuk unit-unit bisnis dan ekonomi yang tidak lagi dibatasi oleh wilayah dan pemerintahan satu daerah. Untuk melanjutkan bahasan atas konsep ini, dikaitkan dengan konsep koridor ekonomi dalam proyek MP3EI, segera kita berbincang dengan Kwikian Gi. Pak Kwik, dalam konsep yang Bapak pikirkan saat di Bappenas, apakah Bapak juga menyatukan klaster-klaster ekonomi berdasarkan sumber daya, seperti Sumatera yang penghasil CPO dijadikan klaster produksi CPO? Iya betul, garis besarnya begitu. Tetapi apakah terus kemudian kan ada Sumatera kan dibagi utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan. Nah antara utara dan tengah itu kan tidak seluruh Sumatera kan tidak homogen. Antara utara dan tengah itu kan ada satu unit yang saling bersinggungan. Apakah itu tidak perlu ditinjau kekuatan ekonominya di mana gitu? Jadi sebagian dari Sumatera Utara dan sebagian dari Sumatera Tengah itu kan besar sekali kemungkinannya sama. Karena kalau kita ambil sekarang contoh konkret yang kebetulan bukan negara kita, Timor Leste dengan apa namanya sekarang NTT. Nah itu apa betul-betul dua wilayah yang terpisah sama sekali? Kan tidak. De facto nyatanya sekarang ini kan masih kan secara ekonomis kan sudah hidup seperti satu unit. Nah, tentu sekarang mengalami kesulitan sedikit dibandingkan dulu, oleh karena sudah merupakan negara merdeka. Gitu. Nah, kita juga mengenal daerah-daerah yang dekat Singapura, Kepulauan Riau, itu mata uangnya pun yang dipakai Singapura. Gitu kan. Lantas dalam konsep Bapak itu, apakah memang akan ada sentra-sentra produksi dari hulu sampai hilir, Pak Kwik? Iya, jadi itu belum sampai mendetail seperti itu. Itu baru sebuah pikiran bahwa bukannya salah, kita mempertanyakan bukannya salah. Kalau dalam perencanaan ekonomi itu yang dilihat adalah satuan-satuan wilayah geografis yang dikelompok-kelompokkan yang seperti yang ada gitu. Karena sudah ya itu, ada gubernurnya ya itu. Jawa Tengah ada gubernurnya, Jawa Timur ada gubernurnya, ya garis batasnya ini. Jadi masing-masing punya planning kan lucu. Sekarang kan begitu. Sedangkan yang bersinggungan suatu wilayah besar yang perbatasan bersinggungan itu bersinggungannya tidak merupakan satu garis, satu wilayah itu sebenarnya satu unit kan secara ekonomis. Demikian Kwikian Gi, saya Dinda Natasha.